Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab syarah ad-durusul muhimmah li'amatul ummah yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah seputar makna persaksian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu syahadah persaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maknanya kemarin adalah ta'atuhu fima amar, yaitu mentaatinya pada seluruh perkara yang Rasulullah perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkannya terhadap seluruh yang Rasulullah kabarkan. Wastinabu ma anhu laha wa zadar, dan menjauhi seluruh perkara yang Rasul larang dan yang Rasul harti. Kemudian yang terakhir, dan hendaknya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan yang beliau syariatkan. Itulah definisi daripada syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Ada rukunnya, sekarang kita baca rukunnya. Wa arkan syahadati anna Muhammad Rasulullah ruknan. Halaman 100 itu ya, untuk melihat baik-baik. Dan rukun-rukun persaksian anna Muhammad Rasulullah itu ada dua rukun. Ada dua rukun. Pertama, al-i'tirafu bi risalatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, rukun yang pertama adalah al-i'tiraf, yaitu mengetahui dan mengenal risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi i'tiraf itu maknanya adalah mengetahui, mengenal terhadap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu rukun yang pertama. Yang kedua, i'tiqadu 'ubudiyyatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, meyakini penghambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah, bukan sembahan. Jadi termasuk rukunnya adalah dia meyakini, meyakini bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdun la yu'bad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang tidak disembah. Ada rukun yang pertama, mengetahui, mengenal risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi ada dua rukun ya. Rukun yang pertama adalah mengenal, mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salahnya rasulannya kita harus mengetahuinya. Yang kedua adalah meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Penghambaannya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, harus mengetahui dan harus meyakini kita. Karena enggak boleh kita meyakini Rasulullah itu di atas kedudukannya, itu enggak boleh. Nah, Kita lihat. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasul. Faqulu 'abdullahi wa rasul. Artinya apa? Sesungguhnya aku adalah hamba, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Maksudnya jangan melebihi tingkatan yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang-orang yang hulu, yang berlebihan, mereka mungkin mengangkat derajatnya melebihi derajat Nabi, misalkan sampai menyembah, meminta keberkahan misalkan, atau meminta barakallahu fiik rezeki atau yang semisalnya. Padahal posisinya Rasulullah SAW adalah hamba dan juga utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan kita lewati dalil-dalil yang lainnya. Kata beliau, fala yarfa fawqa manzilatihi alaihi salatu wassalam fayakun lahu khasisah min khasaisil uluhiyah. Ini jadi khawatirkan ini saja. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana, hanya saja aku ini adalah abdun, seorang hamba. Fakuru, maka ucapkanlah oleh kalian abdullah wa rasul, hamba Allah dan utusannya, enggak lebih dari itu. Sampai saya sebutkan dalam sebuah riwayat, suatu ketika Rasulullah mengatakan ana nabiyun lakadzib, ana abnu, ana ibnu Abdul Muthalib, ana nabiyun lakadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Artinya aku adalah nabi, enggak dusta, dan aku adalah anaknya Abdul Muthalib, maksudnya cucu. Paham ya? Karena posisinya menisbahkan diri kepada kakek itu enggak masalah, boleh. Paham ya? Nah, itu sekedar apa? Sekedar ungkapan bahwasanya Rasulullah adalah cucunya Abdul Muthalib, kan itu. Naam. Kemudian syaitnya juga kita harus meyakini bahwasanya Rasulullah itu adalah rasulun la yukadzab, atau nabiyun la yukadzab, abdun la yu'bad. Nabiyun la yukadzab, abdun la yu'bad, itu kesimpulannya. Nabi yang tidak didustakan, hamba yang tidak boleh disembah. Apa maksudnya ya? Karena Rasulullah SAW manusia biasa seperti kita ini, hanya saja beliau diberikan kelebihan berupa kenabian, kerasulan, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, innama ana basyarun mislukum, hanya saja aku ini manusia biasa seperti kalian. Kemudian beliau mengatakan, ansa kama tansaun, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni, apabila aku lupa ingatkanlah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau dilihat dari manusia, manusia biasa, terkadang sakit, terkadang beliau juga tertimpa musibah, terkadang beliau juga merasakan lapar. Coba bayangkan, Rasulullah pemimpin, bayangkan sampai kelaparan, bayangkan suatu ketika Abu Bakar dan Umar keluar dari rumahnya, ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar atau ya Umar, apa yang bikin kalian keluar dari rumah dalam keadaan jam-jam seperti ini? Apa kata mereka berdua? Ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Padahal posisinya kalau kita perhatikan baik-baik, na barakallahu fikum, sahabat yang mulia, tapi yang namanya kelaparan itu menimpa siapa saja yang Allah telah kehendaki. Lapar ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, tidaklah sebab yang membuat aku keluar dari rumah ini melainkan seperti kalian berdua. Maksudnya Rasulullah juga lapar itu loh. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Nah, barakallahu fikum, dari siapa? Nah, terkadang sakit, terkadang tertimpa musibah, terkadang lapar. Bayangkan, suatu ketika pernah Rasulullah dikasih dua pilihan, memilih penguasa, raja atau pemimpin, atau memilih hamba. Maksudnya hamba itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau lebih memilih hamba. Nah, karena apa? Karena beliau ingin umatnya itu mencontoh beliau. Nah, barakallahu fikum. Illa kalau beliau memilih kekuasaan, raja, Allah telah beri. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, raja atau bukan? Raja, kaya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala limpahkan di hadapannya itu. Naam. Allah musta'an. Ikhwan fi din, azza wa jalla, perhatikan lagi. Kata beliau, fala yurfa, maka jangan sampai seseorang itu mengangkat fauqa manzilatihi alaihi salatu wasalam, mengangkat di atas kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, perhatikan di kitab itu ya, simak baik-baik. Naam. Fa yakunu khasisa min khasaisil uluhiyah, yang akhirnya apa? Karena mengangkat derajatnya di atas derajat kenabian, akhirnya dia menjadikan ada kekhususan pada Rasulullah, kekhususan uluhiyah. Nah, ini bahaya. Fa ya'taqid annahu ya'lamul ghaib wa yanfa wa yadur. Akhirnya dia meyakini bahwasanya Rasulullah itu mengetahui perkara yang ghaib. Mengetahui perkara yang ghaib. Dia bisa memberikan manfaat serta memberikan apa? Bahaya. Au annahu yaqdil hajat, atau meyakini bahwasanya Rasulullah itu bisa menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Wa yufarridul qurubat, dan juga meyakini bahwasanya Rasulullah bisa menghilangkan kegentingan. Ini keyakinan yang ghulu. Nah, oleh karena itu selama peringatkan, iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan sikap atau perbuatan ghulu ekstrim, dikarenakan sikap berlebihan itulah yang membinasakan barakallahu fikum orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad wasafahu Allah bil ubudiyyati fi asrafil maqamat, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati beliau dengan ubudiyah, penghambaan. Beliau adalah hamba pada barakallahu fikum tempat-tempat yang paling mulia. Nah, sebutkan dalam Al-Qur'an, beliau adalah hamba yang mulia, hamba Allah Subhanahu wa taala, diberikan padanya Al-Qur'an. Yang pertama, fi inzalil Qur'an, bayangkan, di dalam menurunkan Al-Qur'an, Allah telah turunkan kepada siapa? Hamba. Nabi kita Muhammad SAW hamba. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi, hamba. Maha agung zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, kepada siapa? Kepada hambanya. Al-Furqan termasuk salah satu nama Al-Qur'an. Dinamakan Al-Furqan, na'am barakallahu fikum, li'annahu yufarriq bainal haqqi wal batil, karena memisahkan antara al-haq dan al-batil. Yang kedua, perhatikan baik-baik itu ya, fil Islam, dalam masalah keislaman, bagaimana? Coba afan. Fil Isra, dalam masalah Isra, Isra itu perjalanan malam hari. Dari mana ke mana? Dari Makkah ke Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan malam hari tersebut dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Paham ya? Dikenal dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra, perjalanan malam hari dari mana tadi? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya Al-Isra. Paham ya? Dari Makkah ke Palestina. Itu dalam malam hari saja, semalam itu saja. Kemudian Mi'raj itu adalah apa? Rasulullah naik. Nah, barakallahu fikum, naam, dari dunia ini ke langit yang tujuh. Sidratul Muntaha di sana, ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Paham ya? Karena ketika Rasulullah perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menggunakan kendaraan yang sangat luar biasa. Nah, kendaraan yang sangat luar biasa, kendaraan tersebut dikenal dengan burab. Paham ya? Nah, burab itu bagaimana bentuknya? Fawqal himar dunal baghl. Itu bentuk burabnya. Bentuknya, surahnya, fawqal himar dunal baghl. Dia lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada baghl. Baghl itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Kalau untuk masalah kecepatannya usah nanya. Begitu jalan sejauh mata memandang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya benar-benar cepat. Nah, dalam waktu yang sangat singkat, semalam itu aja terjadi apa tadi? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Mi'raj itu naik ke atas langit melalui apa? Tangga. Ada tangganya itu. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada seorang pun yang tahu ukuran besarnya kecuali hanya Allah taala. Paham ya? Buraknya ditaruh di mana? Diikat di barakallahu fikum dekat Masjidil Aqsa. Itu riwayat yang panjang itu ya. Setelah itu Rasulullah salat mengimami, menjadi imam beliau. Di belakangnya makmumnya ada segenap para nabi. Lah kok bisa? Mereka kan sudah meninggal. Perkara yang seperti itu bagi Allah taala itu mudah untuk mewujudkannya. Enggak usah banyak bicara. Kok bisa? Walaupun sudah meninggal tapi Allah taala mewujudkan, bisa saja. Paham maksudnya ya? Akhirnya setelah itu Rasulullah barulah naik ke mana? Ke langit. Satu demi satu. Langit pertama, langit kedua. Sampai langit yang ketujuh. Paham ya? Ditemani siapa tadi? Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, setiap langit pertama disambut Nabi. Langit kedua disambut Nabi juga. Paham ya? Sampai langit keenam sambut Nabi juga. Nah, kemudian terjadinya apa? Pensyariatan sholat lima waktu. Ya di malam itu juga. Awal mulanya berapa? Awal mulanya yang disodorkan, yang ditunjukkan untuk umatnya berapa? 50 kali. Kan itu. Berat. Turun. Nabi Muhammad SAW turun ke langit yang keenam. Ketemulah Nabi Musa AS. Memberikan arahan. Umatmu akan mampu. Minta lagi keringanan. Akhirnya sampai Rasulullah merasa malu. Yang terakhir itu tadi. Dalam sehari semalam 5 kali sholat. Nah barakallahu fikum, wajib itu. Itu pun senilai dengan yang 50 kali tadi itu. Allah musta'an. Nah, itu kisah apa peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kita lihat berikutnya. Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Hambanya maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa malam hari. Oleh karena itu ketika setelah terjadi peristiwa tersebut, orang-orang kafir Quraisy enggak percaya itu loh. Masa semalam bisa sampai ke Palestina? Cepat sekali kan itu. Itu pun sudah apa? PP pulang pergi. Sudah pulang pergi sampai Palestina, pulang lagi ke Mekah. Kok bisa itu? Enggak percaya mereka. Menganggap ini perkara besar. Nah, barakallahu fikum, kisahnya nanti bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul, Kisah Rasul mengenai peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Akhirnya apa? Rasulullah diminta nunjukkan, kalau kamu benar-benar melakukannya, tunjukkan kepada kami bagaimana ciri-cirinya. Mereka masih istilahnya enggak percaya gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala apa? Berikan gambaran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan gambaran yang ada di sekeliling Masjid Al-Aqsa tersebut. Paham ya? Gambaran seperti ini disebutkan oleh Rasulullah di hadapan orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka, adapun yang disampaikan Nabi Muhammad ini atau yang disampaikan Muhammad ini benar. Tapi kita tetap enggak percaya. Bayangkan itu. Namanya orang kafir seperti itu. Musuh kan itu istilahnya. Dan dikasih tahu benar, membenarkan dia tapi enggak percaya. Masa cuma semalam saja itu loh. Allahu musta'an. Padahal apa? Na barakallahu fikum, bagi Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang mudah untuk mewujudkannya. Nah, kita lihat berikutnya. Fi maqamis salati wad du'a. Kemudian juga pada tempat apa? Masalah salat dan doa. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u. Dan bahwasannya tatkala Abdullah berdiri, masih hamba Allah, nah kemudian dia berdoa. Hamba Allah di sini maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya, fi maqamil hifdhi wal kifayah. Ya. Barakallahu fikum, pada tempat mengenai al-hifdh, penjagaan, wal kifayah, dan memberikan kecukupan. Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecukupan kepada hambanya? Siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat-ingat kaidahnya, nabiyyun la yukadzdzab, 'abdun la yu'bad. Itu ya. Nah, itu yang jadi patokan. Nabiyyun la yukadzdzab, 'abdun la yu'bad. Nabi yang enggak disustakan, kemudian hamba yang tidak disembah. Nabiyun la yukadzab, 'abdun la yu'bad. Mohon salat. Nabi yang tidak didustakan dan hamba yang tidak disembah. Itulah Rasulullah SAW. Nah, kemudian kisahnya panjang sekali juga mengenai ketika beliau meninggal saat itu. Siapa awal mulanya dari kalangan sahabat yang merasa istilahnya kasihan dan kemudian karena perkara besar akhirnya tidak terima? Umar Khattab di antaranya. Umar Khattab saat itu ketika mendengar kabar Rasulullah meninggal, bagaimana reaksi beliau? Beliau sangat marah dengan orang yang mengkabarkannya, padahal benar. Akhirnya siapa yang menundukkan dan melunakkan hatinya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, beliau memulai khutbahnya dengan mengawali dengan as-sana, pujian, alhamd, paham ya? Setelah itu barulah beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut." Nah, artinya apa? Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sungguh dia telah meninggal. Namun barang siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Malah sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Itulah termasuk kisah yang nah barakallahu fikum mengharukan, yaitu ketika Rasulullah meninggal dunia, kemudian Umar Khattab sempat apa? Merasa kaget, enggak mungkin ini terjadi. Tapi dilunakkan oleh siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berikutnya, laqad akramallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa manna alaihi bi khisal katsira wa sifatun 'azima rafa'a biha qadrahu wa 'ala sya'nihi wa 'ala sya'nihi baina jami' khalqihi. Artinya, sungguh Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan karunia kepadanya dengan sifat-sifat yang sangat banyak, sifat-sifat yang agung. Allah telah mengangkat dengan sifat-sifat tersebut kedudukan beliau. Allah telah mengangkat keadaan beliau di antara seluruh makhluk yang ada. Bayangkan. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam memang punya kelebihan. Kelebihan-kelebihan yang Allah telah berikan, seperti contohnya puasa apa? Puasa wisal. Itu kita enggak boleh puasa wisal. Kecuali apa? Kalaupun wisal sampai kapan? Sampai sahur saja kan itu. Tapi kalau puasa wisal seperti yang Rasulullah lakukan, Rasulullah melarangnya. Nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'an siyami wisal atau 'an wisal. Rasulullah melarang melarang dari kalangan umatnya untuk puasa wisal. Kemudian segenap para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini akan tuasil. Ya Rasulullah, engkau puasa wisal. Kita dilarang tapi engkau puasa wisal." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lastu kahayatikum. Aku keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Innama usqaw ut'an." Atau semacam itu. Aku dikasih makan dan dikasih minum oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya diberikan kekuatan sehingga bisa melakukan puasa wisal. Adapun kalian tidak boleh. Tapi kalau seharusnya atau kalian harus puasa wisal, maka hanya ila sahar, ila sahur. Sama sahur itu boleh. Paham ya? Tapi kalau merasa keberatan, lebih baik kalau kita puasa apa? Yang paling afdal puasa Dawud, kalau puasa sunnah. Paham ya? Itu diantaranya ya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya puasa dalam sehari. Sehari-sehariannya itu kalau puasa sunnah yang paling afdal apa? Puasa Dawud. Kata Rasulullah, la afdala min dzalik. Enggak ada lebih afdal lagi daripada puasa Dawud itu dalam puasa hitungan apa? Harian. Paham ya? Nah, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Seperti itu. Kalau puasa wisal itu diperbolehkan sampai sahur saja. Sahur ketika buka enggak makan, ketika sahur harus makan. Paham maksudnya ya? Kalau puasa wisal dilarang, sahur ketika buka nanti enggak makan, ketika sahur nanti enggak makan, ketika buka besok baru makan. Wah, berat kan itu? Berat. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat. Berikutnya. Annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara fiman Ayo, annahu sallallahu alaihi wasallam dzukira fiman dzukira minal anbiya fil wahyi fi qouli subhanahu. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan termasuk orang yang disebutkan dari kalangan para nabi fil wahyi dalam masalah na barakallahu fikum menurunkan wahyu atau turunkan padanya wahyu fi qouli subhanah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub al asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud az-Zabura. Syahidnya di sini mana? Inna auhayna ilaik. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu. Paham ya? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada Rasulullah melalui siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam wujud aslinya memiliki berapa sayap? 600 sayap. Lahu sitmi'at janah, memiliki 600 sayap. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Annahu khatamun nabiyyin, bahwasanya beliau adalah penutup para nabi, bukan cincinnya para nabi. Sebagian mereka menerjemahkan cincinnya para nabi. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga masih ada kemungkinan nabi yang baru gitu loh. Paham ya? Oleh karena itu ada juga yang membaca hadis la nabiyya ba'di dibaca la nabiyyun ba'di. Paham ya? Mereka ingin membelokkan dari sisi lughah bahasa Arab. La nabiyun ba'di, kata mereka la-nya ini mubtada, nabiyun khabarnya. La adalah nabi setelahku katanya. La adalah nabi setelahku. Ada nabi setelah Rasulullah namanya nabi la. Paham ya? Itu seperti itu modelnya, namanya ahli lughah itu macam-macam. Kalau yang tidak punya akidah yang lurus, bahaya. Paham ya? Karena kita bisa melihat la dijadikan mutada, nabiyun khobarnya. La adalah nabi setelahku. Yang benar la itulah nabi al-jinsi. La yang meniadakan seluruh jenis. La nabiya bacanya. Tidak ada nabi setelahku sama sekali. Itu yang benar. La-nya la nabi al-jinsi, nabiya sebagai apa? Isim la-nya. Artinya apa sih la nabi al-jinsi itu? La yang menunjukkan apa? Meniadakan seluruh jenis kenabian. La nabiya ba'di. Tapi kalau membaca la nabiyun ba'di dengan apa? Dengan penjelasan la itu adalah mutada, nabiyun khabar, berarti la adalah nabi setelahku. Ada nabi namanya nabila. Paham ya? Allahu musta'an. Itu enggak benar ya? Enggak benar. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, na'am barakallahu fikum sayati na min ummati salasuna kadzabun. Semaknanya itu. Akan datang dari kalangan umatku 30 orang pendusta. Kullu wahidin minhum yad'i annahu nabi. Masing-masing 30 orang tadi itu mengaku-ngaku dirinya nabi, bayangkan. Di antaranya siapa? Musalimah al-Kadzdzab. Allahu musta'an, Musalimah al-Kadzdzab yang saat itu peperangan dikenal dengan perang peperangan apa? Yaumul Yamamah, melibatkan segenap para sahabat yang terbunuh saat itu. Nah, karena posisinya Musalimah al-Kadzdzab ini punya pengikut juga itu loh. Paham ya? Mengaku nabi. Padahal Rasulullah sudah mengatakan la nabiyya ba'di, enggak ada lagi nabi setelahku. Nah, Allahu musta'an. Al-fil dzul khurtumin tawil, katanya. Gajah yang memiliki telala yang panjang. Kalau terjemahan gitu ya, terjemahannya itu maksudnya katanya Musailimah al-Kadzdzab itu katanya mengaku-ngaku turun wahyu padanya tadi malam katanya. Nanti diucapkan di hadapan siapa? Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Justru aku semakin yakin bahwasanya kamu itu kadzdzab. Kamu itu pendusta." Paham ya? Karena la nabiyya ba'di, enggak ada nabi lagi setelahku. Bikin-bikin enggak bisa walaupun lafaznya kelihatannya bagus, ya enggak? Lafaz-lafaz yang dia bikin bagus tapi enggak bisa menandingi Al-Qur'an, enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu sekedar selingan bahwasanya apa? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar nabi, penutup semua para nabi. Ini dalilnya di antaranya, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum balakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Paham ya? Akan tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Enggak ada nabi lagi setelahnya, apalagi nabi dari Indonesia, perempuan lagi. Iya enggak? Pernah dengar enggak tahu? Nabi dari Indonesia perempuan, pakaiannya serba putih katanya. Paham ya? Allahu musta'an. Punya pengikut juga. Kok bisa ya ngaku nabi kok ada pengikutnya? Kita katakan kita punya kaidah. Nama min mubtilin illa walahu atba'. Tidak ada satupun dari kalangan ahlu batil kecuali punya pengikut. Mesti itu. Walaupun dia nyeleneh, pendapatnya ganjil pun, kalau dia mengaku-ngaku pengikutnya ada. Ini buktinya perempuan ngaku nabi pengikutnya juga ada, bayangkan. Ma min mubtilin illa walahu atba'. Tidaklah ada satu ahlu batil. Dia ahlu batil padahal, melainkan punya pengikut. Paham ya? Untuk sekarang ini pun kalau ada ngaku misalnya anak nabi, lah kenapa? Tadi malam turun wahyu kepadaku, kitab sucinya tak gali dari belakang rumah. Nah, ternyata digali, apa ada apanya? Bener-bener ada kitabnya, tapi yang menimbun itu dia juga 10 tahun yang lalu gitu loh. Paham ya? Akhirnya biar viral, ya, biar terkenal gitu ya, digali sama dia, alasannya nemu kitab di situ, dibuka, intinya membenarkan dia lah. Tadi sebutkan kemana-mana ini nabi itu ana yakin ada pengikutnya nanti, mudah-mudahan seperti itu karena yang syaitan barakallahu fikum. Allah musta'an. Hati-hati ya, jadi enggak perlu kita itu istilahnya heran atau merasa kok ada pengikutnya padahal batil ya. Ma min mubtilin illa walahu atba', itu kaidahnya. Tidak ada satu ahli batil pun melainkan punya pengikut gitu loh. Lah buktinya yang perempuan jelas-jelas nabi kok ngaku nabi perempuan pun itu ada pengikutnya kan. Pengikutnya ada, bayangkan itu. Padahal nabi itu enggak ada dari kalangan perempuan. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi kaidah itu perlu dipegang erat-erat itu. Jadi kita enggak perlu merasa heran kok ada pengikutnya ya, padahal jelas-jelas sesat. Kita katakan itu tadi. Yang namanya kebatilan itu pasti aja ada pengikutnya walaupun satu atau dua. Allahu musta'an. Syiah Rafidhah yang benar-benar kafir, Syiah Rafidhah akfar minal Yahud wan Nasara, lebih kafir daripada Yahud wan Nasara, itu pengikutnya banyak. Kalau mengatakan Islam enggak mau Islam Syiah itu. Agamanya apa? Islam Syiah. Ada Islam ada Syiahnya itu. Islam itu enggak mau dia, Islam Syiah. karena tetap bedakan katanya. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa huwa awwalul muslimin. Kemudian beliau yaitu Nabi Muhammad SAW adalah, nah barakallahu fikum, adalah kaum muslimin yang paling pertama. Maksudnya bagaimana kita lihat? Inni umirtu an akuna awwala man aslam. Sesungguhnya aku diperintah untuk menjadi orang yang pertama kali berserah diri. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Dari kalangan umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, siapa pertama kali yang paling pertama kali berserah diri kepada Allah Ta'ala? Nabi Muhammad SAW, kita umatnya. Kita umatnya, Nabi Isa alaihissalam, Nabi turun di akhir zaman, bukan menjadi Nabi yang baru. Bukan Nabi yang baru. Beliau pun apa? Pengikut. Atba, pengikut. Coba bayangkan, Imam Mahdi sudah menawarkan, tafadhal, menjadi imam. Beliau enggak mau. Beliau mengatakan setiap kaum itu, atau setiap kaum itu punya imam tersendiri, imam sendiri-sendiri. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya, beliau Nabi Isa alaihissalam, Nabi turun di akhir zaman nanti, itu bukan menjadi Nabi yang baru. Tapi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Berikutnya, wa man wa min azimi qudrihi annahu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajihi wa azwaju ummahatuhum. Itu kurang hak itu ya. Itu ummahatuhum, kurang hak itu. Jadi ditambahi haknya di situ. Nah, iya kan orang huruf hak itu kan? Wa azwaju ummahatuhum, itu yang benar. Kurang hak itu ditambah ya, yang cetakannya itu salah, semuanya sama cetakannya. Nah, itu keliru. Ewa. Wa min azimi qadrihi, dan juga termasuk keagungan kedudukan beliau, annahu aula bil mu'minin, bahwasannya beliau adalah orang yang paling pantas untuk didahulukan. Nah, barakallahu fikum, di hadapan kaum mu'minin, min anfusihim, daripada diri-diri mereka sendiri. Wa azwaju ummahatun, dan istri-istri beliau adalah apa? Ibu-ibu kaum mu'minin, ummahatul mu'minin, Aisyah ummul mu'minin, Khadijah ummul mu'minin, kan itu. Maha insyaallah ya. Ewa. Tapi ibu yang bagaimana ini maksudnya? Boleh atau enggak dari kalangan umatnya itu kemudian ketemu, berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan ibu-ibu tersebut, kita katakan bukan dari sisi kemahramannya itu bukan. Tapi apa? Dari sisi apa? Haramnya itu kita ini menikahi mereka. Dari sisi itu. Kalau mahramnya bukan mahram. Paham ya? Nah, tapi dari sisi apa? Haramnya untuk kita menikahi mereka. Ibu boleh enggak kita nikahi? Enggak boleh. Tapi itu kok mahram, masalah kemahraman, bukan mahram kita gitu loh. Paham maksudnya? Jangan sampai salah paham ya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya nan ummahatuhum, ibu-ibu kalian itu dari sisi apa? Dari sisi haramnya untuk kita menikahinya. Kan enggak boleh menikahi. Nah, barakallahu fikum, nan istilahnya apa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak boleh. Naam. Kita lihat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "An-nabiyyu awla bil mu'minin." Min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd fi kitabillah, masyaallah. Dan nabi itu adalah orang dari kalangan kaum mukminin yang paling aula, paling pantas untuk didahulukan daripada diri-diri kaum mukminin, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka, dan kemudian orang-orang yang memiliki apa? Nam kekeluargaan atau ahlul bait, beliau lebih pantas atas sebagian yang mereka di dalam Al-Qur'an Karim. Maksudnya apa? Telah ditetapkan, maksudnya Rasulullah SAW keluarganya itu, istri-istrinya, kemudian ahlul bait itu lebih aula untuk kita dahulukan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, sampai-sampai Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, salatun man kunna fihi wajada bihin halawatul iman. Tiga perkara yang kalau orang itu ada dan menerapkannya, maka dia akan mendapatkan, bisa merasakan manisnya keimanan. Di antaranya apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya, an yakunallahu wa rasuluhu, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Maksudnya ya, itu. Jadi kalau berseberangan dengan syariat, dihadapkan dengan apa? Nah, barakallahu fikum, dengan perkara dunia yang kita miliki, mungkin pekerjaan lah misalnya, jangan dahulukan pekerjaan yang kita miliki ini. Dahulukan syariatnya. Sepahit apapun, seberat apapun, yang namanya syariat Allah dan Rasulnya harus kita dahulukan. Sami'na wa ata'na. Contohnya apa? Contohnya orang kerja di pabrik misalkan, atau kerja di Nah, barakallahu fikum, tempat-tempat yang dia mungkin menjadi karyawan, berseberangan dengan atasan. Ini banyak terjadi ya. Atasannya ini bisa dikatakan enggak suka dengan ahlu sunnah, enggak suka dengan orang yang berjenggot, enggak suka dengan orang yang singkrang celananya. Nah, dia mengatakan mulai besok semua karyawan harus bersih jenggotnya. Kalau enggak bersih pecat misalkan. Nah, disitulah dia diuji. Dia ini lebih pecat tapi mentaati Allah dan Rasulnya, tetap jenggot panjang, atau lebih memilih apa? Mentaati atasannya. Nah, ini ujian berat itu. Kalau mentaati atasannya, naik pangkatnya, gajinya masya Allah sepekan 1 M lumayan. Sepekan 1 M gak sembarangan ini. Antara pecat dengan apa? Dipecat gak dapat gaji 1 M tadi itu, dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau dia memilih dipecat tadi, sudah hilang dia 1 M tadi itu, satu pekan 1 M. Paham ya? Tapi kalau dia memilih Allah dan Rasulnya, bismillah, insya Allah rezeki akan terus ada, walaupun tidak harus 1 M. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena rezeki sudah diatur semuanya, enggak perlu khawatir. Bos atasan menahan rezeki, tapi zat yang di atas langit tidak akan menahan. Rezeki tidak akan apa? Terlepas, tidak akan keliru dari sasarannya. Paham ya? Nah, orang mencari sana kemari kok enggak dapat ya? Karena belum saatnya. Tapi rezeki itu senantiasa akan sampai pada tujuannya. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu antum perhatikan baik-baik antara syariat, nah, barakallahu fikum, dengan apa? Dengan na'am barakallahu fikum, manusia biasa yang dia bukan pembawa syariat. Seperti tadi itu contohnya, dahulukan syariat kalau berseberangan. Kalau enggak bisa menjamak di antara dua perkara tersebut. Nah, yang terakhir, wa wasafi al-musaffa' yaumal mahsyar wa annahu nabiyur rahmah khairul khalqi wa umum risalatihi lisaqalain annahu sayyidu walad adam wa annahu nabiyul islam. Masyaallah. Bahwasanya beliau adalah syafi'. Beliau adalah na'am barakallahu fikum, orang yang meminta syafaat nanti dan yang diberi syafaat di hari mahsyar, hari kiamat kelak. Kenapa kok di hari kiamat dikhususkan di sini? Dikenal syafaat apa ini? Asy-syafa'atul 'udna, syafaat yang paling besar. Semua para nabi terdiam, enggak ada satu pun yang memiliki syafaat ini. Setiap nabi didatangi, karena yang meminta ini enggak sembarangan. Perhatikan ya. Yang minta ini enggak sembarangan, mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada para nabi. Nabi-nabi tersebut mengatakan lastu dzalik. Ya. Naam, lastu laha, aku bukan pemiliknya. Sampai datang kepada Rasulullah, analaha, analaha, analaha. Akulah pemiliknya. Akulah pemiliknya. Akulah pemiliknya. Syafaat apa tadi? Asy-syafa'atul 'udma. Syafaat yang paling besar yang diberikan untuk ahli mauqif, biar segera tunaikan, dituntaskan perkara mereka di situ. Karena ngeri sekali. Dikumpulkan jadi satu, bayangkan. Bukan hanya ribuan manusia, jutaan manusia lebih dari itu, telanjang, tanpa alas kaki, sendiri-sendiri, tanpa berkhitan. Matahari didekatkan dengan sejarah berapa? 1 mil, panasnya luar biasa. Dan sekarang kita gak tahu jaraknya berapa, kalau musim panas bagaimana coba? Panasnya luar biasa. Ini mengerikan sekali, barakallahu fikum. Butuh syafaat. Nah, Nabi kita Muhammad SAW adalah apa? Nabi yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Oleh karena itu Rasulullah ketika diminta dan mengatakan analaha, setelah itu apa? Nah, barakallahu fikum, Rasulullah langsung apa? Langsung menyebut, memuji Allah Ta'ala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau sebutkan. Akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan Allah Ta'ala, ya Muhammad, irfa' ra'sak, salto'ta, isfa' usafa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah, kamu akan diberi. Mintalah syafaat, kamu akan diberi syafaat. Akhirnya diberilah syafaat. Nah, diizinkan dengan syafaat kepada ahli mahsyar. Dan bahwasanya beliau adalah Nabi Rahmah. Nabi yang apa? Nabi yang menyayangi kaum mukminin, menyayangi umatnya. Ya kak? Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kecuali apa? Sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmat. Kan itu na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Wa umum risalati lisaqalain. Dan risalahnya itu umum, menyeluruh. Untuk 2 makhluk. Jin dan manusia, sakolain jin dan manusia, menyeluruh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Annahu sayyid walad Adam, bahwasanya beliau adalah pemimpinnya anak keturunan Nabi Adam. Wa annahu nabiyyun Islam, dan bahwasanya beliau adalah nabi untuk agama Islam ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun beliau itu adalah pemimpin anak Adam, beliau enggak sombong. Datang dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Ana sayyid walad Adam wala fakhr." Aku adalah pemimpinnya anak keturunan Nabi Adam dan tidak sombong. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.